Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti melati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Umpan bergizi kita Bapak Menteri, apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada buruknya kabar buruk tentang jatah prajurit yang digenting. Serta